dari Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ujub, bangga diri, biasanya adalah muncul pada orang yang merasa diri sudah memiliki ilmu, hafal Al-Quran atau hafal hadis, atau memiliki kecerdasan yang lebih, atau merasa lebih dulu belajar, atau lebih senior, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian merasa bahwa dirinya lebih dari yang lainnya. Khon ibn a'azakullah, itu bangga diri. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu sombong? Sombong saudaranya, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bisa jadi ujub, bangga diri itu ada pada dalam dirinya, ada dalam hatinya, saya begini, saya begitu. Ila. Tetapi al-kibr sudah merupakan buahnya, yaitu dia meremehkan orang lain, meremehkan manusia, dan kemudian menolak nasihat mereka walaupun benar. Batarul haq wa ghamtun nas. Yang ketiga, lahir pula dari yang kedua. Karena dia memiliki bangga diri dan kesombongan, maka kalau ternyata saudaranya bisa lebih dari dirinya, kalau ternyata saudaranya bisa lebih hebat dari dirinya, jengkel, marah, kurang ajar si fulan, kok bisa mengalahkan saya? Kalau kemudian dia berharap, semoga saudaranya jatuh, semoga saudaranya celaka, semoga saudaranya hilang binasa, semoga saudaranya terkena ini, terkena itu, agar hilang hafalannya, ini yang namanya dengki. Saudaranya lagi. Dari hasad ke dengki. Dari iri ke dengki. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas penyakit-penyakit yang berkait tersebut, yang merupakan penyakit-penyakit hati, na'udzubillahi minha, setelah kita azan dan sholat duhur bi'idnillahi ta'ala. Sudah azan kan? Atau azan dulu kemudian kita lanjutkan, baru sholat. Adamnya 12. Kurang 10. Baik. Masih 10 menit. Jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan mereka-mereka yang tidak mau menerima hidayah dari Rasul yang diutus pada mereka. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-83. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilm." وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bayyinat, dengan membawa penjelasan yang gamblang, yang jelas, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, mereka berbangga dengan ilmu yang mereka punya. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, maka pantaslah bagi mereka untuk mendapatkan azab yang dulu mereka perolok-olokkan. Perhatikan ayat ini dalam surat Ghafir ayat 83. Bahwa mereka menolak rasul-rasul yang datang pada mereka membawa bayyinat, menolak apa yang dibawa oleh para rasul, rasul dari keterangan-keterangan yang jelas. Dengan alasan apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab ujub dan bangga diri. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Kamu tahu apa? Saya ini, kami ini memiliki ilmu. Kami mengerti tentang sejarah-sejarah. Kami mengerti tentang apa kisah-kisah yang telah lalu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka tentunya, orang-orang yang memiliki penyakit ujub ini, biasanya enggan untuk mendengarkan nasihat dari saudaranya. Enggan untuk menerima nasihat dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya yang mencintainya, karena terhalang oleh penyakit hati yang bernama ujub. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa idza ra'aita hawan muttaba'a wa shuhhan muta'a wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi" Fa'alaika bi khassati nafsik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di Sunani wa Tirmidzi wa rawahu al-Hakim aidan fi mustadrakihi wa sahahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jika engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti dan kebakhilan yang ditaati dan kebanggaan seseorang dengan pendapatnya sendiri, maka atas kamu untuk mementingkan orang-orang khususmu sendiri. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang susah untuk dinasehati. Orang-orang yang susah untuk diberi ilmu. Yang pertama, hawan muttaba'a. Kalau padanya ada hawa nafsu yang diikuti, maka percuma. Kamu dakwahi dia, kamu nasehati dia, kamu ajak dia kepada qala Allah wa qala Rasul, dia akan berkata, tapi saya sukanya ini. Oh apa? Hawa. Tapi menurut saya, ini yang benar. Bagaimanapun, pokoknya saya pegang ini. Itu hawa muttaba'a, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, syuhhan muta'a, kebakhilan yang diikuti. Kamu nasihati dia, kamu tegur dia dengan ayat dan hadis, dia berkata, nanti saya makan apa? Nanti penghasilan saya dari mana? Itu usahamu haram, tidak boleh. Itu ta'awun alal ithmi wal udwan. Keluarlah kamu. Nanti saya bagaimana? Saya akan bangkrut, saya akan miskin, saya enggak bisa makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Syuhhan. Kebakhilan. Dia tidak mau memikirkan sesuatu yang sifatnya pengorbanan. Padahal pengorbanan untuk Allah akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jangan bakhil. Korbankan apa yang memang harus dikorbankan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang harus ditinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terpaksa kamu mengorbankan ini, mengorbankan itu, maka jangan bakhil. Mengapa? Awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau orang urusannya dunia, susah dinasehati. Susah dinasehati. Yang ketiga, ini yang berkait dengan pembahasan kita. Wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kebanggaan seseorang dengan pendapatnya sendiri. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, kalau engkau melihat hawa nafsu yang diikuti, kebakhilan yang dituruti, dan kebanggaan setiap orang dengan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khassati nafsik, maka atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri dan orang-orang khususmu sendiri. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Yang ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa mereka-mereka ini sulit untuk diberi nasihat, terhalang oleh penyakit-penyakit tersebut. Wal'ujubu binafsihi hadhuhu istisyaru fadli nafsih wal nazar ila dhalik. Yang namanya bangga diri adalah seseorang melihat kelebihan dirinya dan kemudian berbangga dengan apa yang ada pada dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seharusnya seseorang muslim mukmin, seorang sunni salafi, seharusnya dia justru melihat kekurangan dirinya supaya tawadhu. Saya belum sempurna. Saya kurang ini, saya kurang itu. Jangan melihat kelebihan dirinya, tapi seharusnya melihat kekurangan dirinya. Para ulama mengatakan sungguh demi Allah, kalau saja dosa itu memiliki warna di wajah, aku enggak akan berani keluar rumah. Apa maknanya? Beliau merasa belum bersih. Padahal beliau alim, zahid, sunni, salafi. Padahal beliau adalah orang yang masya Allah, zuhud. Tapi tidak ada manusia yang sempurna. Maka lihatlah, masing-masing orang pada kekurangan dirinya. Sehingga enggak sombong. Tidak bangga diri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ala tara أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما قاله ولو كان خطأ. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidakkah kau lihat bahwa orang yang mengagungkan dirinya, yang membanggakan dirinya dengan kebatilan-kebatilan, maka dia selalu akan membela dirinya walaupun salah. Dia akan yansur kullama qalahu, dia akan membela dan menolong pendapat pribadinya walaupun salah. Mengapa? Karena dia bangga diri, merasa dirinya paling hebat, paling benar. Maka walaupun salah, dia akan mengatakan tidak bisa. Ini tidak salah. Kemudian berpikir bagaimana membelanya. Celaka dia. Celaka dia kalau membela kesalahannya. Celaka dia kalau terus-menerus membela dirinya walaupun salah. Maka yang ini barakallahu fikum akan membawa seseorang pada kebinasaan. Bal walau quddir annahu kana muhiqqan sudda'an bil haqqi falyahdhar al ujub. Bahkan walaupun seseorang itu ditakdirkan orang yang di atas kebenaran, orang yang masya Allah tegas dengan kebenaran, itu pun harus hati-hati dari bangga diri. Masya Allah, di atas kebenaran, dan dia benar-benar sudda'an bil haq, menyampaikan kebenaran, menegaskan kebenaran, dan seterusnya. Itu pun harus ada pada dirinya tawadhu. Jangan bangga diri. Fainahu qad yufsid thamarata amalihi shalih. Karena bisa jadi bangga dirinya akan merusak amalnya yang saleh, padahal dia di atas kebenaran, membela kebenaran dan seterusnya. Tapi karena ada ujub, ada bangga diri, maka amalannya hilang sirna. Hilang ditiup angin. Tidak bernilai. Apalagi kalau ternyata salah. Lebih mengerikan lagi, dia akan membela kesalahannya dengan apapun. Karena gengsi untuk menyatakan saya salah. Gengsi untuk mengatakan bahwa saya keliru. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, fakam min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fayusallitullah alaihi man yu'dihi. Betapa banyak orang yang berbicara dengan kebenaran, memerintahkan kepada kebenaran, tetapi ternyata Allah takdirkan dia diganggu dan dilecehkan oleh manusia. Allah takdirkan ada orang-orang yang menjatuhkannya, melecehkannya, dan seterusnya. Limadha lisu'i qasdih, karena ternyata tujuannya tidak bagus. Ucapannya hak, membela kebenaran, tetapi niatnya dalam hati, lihatlah saya, hebatkan saya, lihatlah saya, bukankah saya bisa? Rujuk, bangga diri. Maka kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, wa hubbihi lirriasah ad-diniyah fahadha da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha. Kata Dzahabi selanjutnya, karena yang namanya cinta kedudukan, ingin ditokohkan dalam agama, adalah penyakit yang samar, yang sering masuk di jiwa-jiwa para fuqaha. Bayangkan disebutkan oleh Dzahabi, fuqaha. Memiliki fiqih, memiliki ilmu. Sehingga ketika berpendapat, ketika beristihad, sengaja ingin menyaingi faqih yang lainnya. Faqih yang kedua melawannya. Tidak bisa. Yang ini yang benar. Dengan hujah-hujah yang dia cari kesana kemari. Orang yang faqih seringkali, atau kalau tidak seringkali, godaan terbesarnya adalah pada ujub dan bangga diri. Pada kesombongan. Syaitan akan menggodanya untuk menyimpangkan ke jalan yang salah. Dia punya ilmu, itu salah. Bagaimana syaitan menjalankan salah? Syaitan menggodanya untuk melakukan yang haram. Tidak. Saya faqih, masa saya akan lakukan yang haram? Tetapi ketika syaitan menggodanya dengan kalimat, kamu paling hebat, kamu paling tinggi, mulai kena. Saya. Mulai jalannya berbeda, kalimatnya berbeda, sikapnya berbeda, ucapannya berbeda, karena hatinya sudah berbeda. Sudah ada ujub dan bangga diri. Nawasil insyaAllah ba'dal salah wa ba'dal adhan insyaAllah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ansakurka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.